النسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا مكتوبة للنبي في كل حال اقتفى على أقدام صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم قوم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقام الصفا يا حارس جع فحالي بالنبي قد صفا الله الله بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اختفى ونعم الحسب حاسبي كفى إذا بدات عين جود الله عنا عفا الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفى منه المواهب ومنه العافية والشفاء يا واسع الجود ربي خير عافي عفا الله بنا نهجمان بهديه اختفى أمنون علينا برفقات عبدك المصطفى أسلوب بنا نهجمان لهديه اختفى نثبت بديوان وراث النبي الخلفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفا الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, semoga sahabatku senantiasa dalam kesehatan, dalam ketaatan, dan senantiasa diberkahi oleh Allah dalam setiap langkah-langkah sahabat semuanya. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat untuk mencapai kemuliaan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabatku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Alhamdulillah kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita di setiap Senin pagi dari mulai pukul 5.30 sampai pukul 7 nanti sahabat ya. Acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Tentunya di radioku 92,9 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati. Dan subhanallah sahabat, kita masih berada di silsilah tentang fikih pernikahan ya sahabat ya. Karena ini adalah satu permasalahan yang benar-benar harus difahami, jangan sampai dianggap remeh, jangan sampai juga nanti kita terlalu mempersulitnya sehingga terkadang menjadikan orang menganggap pernikahan itu suatu yang susah gitu ya sahabat ya. Padahal membuka pintu halal itu adalah suatu kemuliaan. Jadi itu mudah sebenarnya sahabat, yang penting kita mengerti ilmunya. Nah sahabat, nanti kita akan banyak belajar. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita masih berada di awal tentang masalah fikih pernikahan. Kita juga kemarin sudah kita bahas itu tentang hukum pernikahan secara umum seperti apa. Lalu setelah itu juga Buya sudah memberikan penjelasan tentang masalah mahram, siapa saja yang haram untuk dinikahi. Dan kemarin Buya juga sudah memberikan penjelasan tentang bagian-bagian dari mahram dan juga keterangan siapa, apakah orang kafir itu boleh dinikahi atau tidak. Karena memang ya subhanallah sahabat, sekarang ini sudah mulai banyak pemikiran-pemikiran yang tidak benar gitu ya, yang menganggap bahwa pernikahan antara seorang kafir itu diperkenankan dengan seorang muslimah. Nah ini kemarin Ibu ya juga sudah memberikan gambaran atau jawaban dari pendapat-pendapat para ulama seperti apa. Intinya jangan sampai kita meremehkan urusan syariat, karena tentunya akan menjadikan kita tersesat. Naudzubillah. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah bergabung bersama kami, yang sudah ikut merilai acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radio Q 94,1 FM Bandung, Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radio MBS 107,7 FM Gresik dan 107,9 FM Blitar, Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Sunni Alif Lampung, Radio Badinatu Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo. Dan juga semua radio-radio yang sudah merilai acara ini dan belum mengkonfirmasikan kepada kami, kami ucapkan terima kasih kepada Anda karena telah ikut menyebarkan dakwah kami. Dan juga sahabat, pada kesempatan nanti dalam belajar kita ini juga sahabat punya kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan kami. Berinteraksi langsung dengan kami ya, Anda bisa bergabung bersama kami di 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya melalui via telepon kepada Buya di 0231336 7538, atau Anda bisa menggunakan via SMS di 081321461079, atau Anda bisa menggunakan Yahoo Messenger Radioku dan FB Radioku sahabat ya. Baik, kami tunggu nanti sahabat untuk bergabung bersama kami dan bertanya tentang permasalahan syariat ya sahabat ya. Akan tapi sebelum itu, alhamdulillah Buya sudah hadir bersama Umi di studio. Dan sebelum kita mulai acara ini, kita akan menyapa Buya yang sudah menemani Umi saat ini. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat? Alhamdulillah, berkat Umi dan para pendengar semuanya. Semoga semua dari kita yang bergabung di acara mulia ini atau yang belum bergabung, nantiasa dalam rahmat Allah. Amin, amin, Allah, amin. Bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik Buya, terima kasih Buya. Baik Buya, tadi seperti sudah Umi sampaikan, kita masih berada di fikih pernikahan Buya ya. Dan tadi kita sudah ada beberapa permasalahan sudah kita bahas Buya. Dan nanti tinggal Buya melanjutkan kembali tentang pembahasan berkaitan dengan masalah ini. Baik Buya, dipersilakan memberikan mukadimah kepada para pendengar semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memudahkan kita saat ini untuk terus bisa istiqomah menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Maknanya ilmu yang membawa kepada kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang mahram, orang yang tidak boleh dinikahi sepanjang masa. Iya. Ada mahram bin nasab, ada bil musoharati dan bil rodo, ada tiga. Dan sekarang kita akan membahas tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi al mahramah, al hurmah, mu'akotah. Ya, jadi mahram itu mahram tapi hurmahnya itu mu'akotah, terbatas ya, waktu tertentu. Jadi pada suatu ketika nanti bisa menjadi boleh dinikahi. Ya. Jadi juga harus perhatikan, karena selagi masih belum diperkenankan, maka hukum pernikahannya tidak sah. Maka kita tidak boleh melanggar dalam hal ini. Kalau kita langgar, maka pernikahan itu tidak sah. Yang pertama adalah mengumpulkan kakak adik, baik seayah atau seibu. Seayah, seibu atau seayah atau seibu. Kakak adik, misalnya seorang laki-laki menikah dengan kakaknya, ya, kemudian menikah juga dengan adiknya. Maka itu tidak diperkenankan. Selagi sudah menikah dengan kakaknya, maka adiknya itu adalah haram untuk dinikahi, tapi sifatnya sementara. Kapan itu? Selagi dia masih sambung dengan kakaknya, maka dia tidak boleh menikah dengan adiknya. Kalau selagi menikah dengan, nah, kalau seandainya kakaknya meninggal dunia, maka dia bolehlah selesai kisah pelarangan ini, atau selesai berpisah, ya, atau berpisah bercerai, maka kisah pelarangan ini selesai, berakhir dan boleh menikah dengan adiknya. Ya, nah, ini, dan ini harus perhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah ini dalam Al-Qur'an, wa antajma'u bainal ukhtaini, ya, jangan mengumpulkan kakak beradik. Dan ini memang banyak kesalahpahaman, Bu, ya. Banyak yang menganggap, dipikir tidak bolehnya itu berarti menjadikan mereka itu mahram. Nah, makanya itu yang salah, ini harus perhatikan. Jadi ya. Tidak bolehnya itu sementara. Karena tidak boleh sementara, maka adik ipar suami dengan adiknya istri adalah mahram mu'akkotan, ya. Bukan mahram yang mu'abbadah. Mahramnya mu'akkot sementara. Artinya apa? Tidak boleh menikah dengan adiknya dalam waktu tertentu. Akan tapi hukum yang lainnya masih tetap berjalan. Misalnya tidak boleh berduaan dengan adik ipar. Ini yang sering teridor. Tidak boleh berduaan dengan. Jadi adik iparnya tadi masih seperti perempuan lain. Hanya satu tok tidak boleh dinikahi. Ya, seperti perempuan lain, tidak boleh menyentuh, tidak boleh berduaan, tidak. Termasuk auratnya pun harus seperti perempuan lain. Ini yang harus perhatikan. Jadi orang sering salah di sini. Ya, jadi gara-gara tidak boleh menikah kayak mahram, berarti kayak adiknya sendiri. Ya, enggak seperti itu. Maka harus hati-hati. Jadi misalnya Buya dengan adik-adiknya Umi, maka seperti. Jadi tidak boleh kita Buya melihat auratnya, berduaan juga tidak boleh. Tetap orang lain dalam urusan ini. Ya kan gitu. Jadi semuanya harus diperhatikan nih. Memang ada kesalahan di sini. Ya, baik. Kemudian al-jam'u bainal mar'i wa ammatiha. Ya, mar'ati wa ammatiha. Mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya. Pamannya, bibinya atau khalahnya, bibi dari ayah atau bibi dari ibu. Ini tidak dibenarkan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. La yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Wa ammatiha. Tidak dikumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya. Maka enggak boleh seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian ingin menikah lagi, nambah dengan bibinya, tidak diperkenankan mengumpulkan seperti itu. Ini juga harus perhatikan. Maka bibi istri adalah orang lain. Jadi kalau Buya dengan bibinya Umi adalah seperti orang lain. Bukan berarti seperti menjadi kayak bibi, bukan. Karena bukan bibi saya, bukan. Ini harus perhatikan benar. Atau suaminya, istrinya paman, Bu, ya. Istrinya paman, ya, sama. Iya, saya punya paman. Bukan itu. Istrinya sama paman, tetap orang lain. Tidak ada urusan, Bu. Kalau seandainya paman meninggal, kita boleh menikah. Menikah jadi orang lain. Jadi ini memang harus diperhatikan betul ini. Kadang-kadang lengah lalai, mentang-mentang bibinya istri langsung seperti mahram yang mu'abbad tadi, yang selamanya tadi. Oh bukan. Jadi bibinya istri adalah tetap orang lain. Hanya dalam hal ini haram nikah dengan bibinya istri di saat masih sambung dengan istrinya, ya. Kalau sudah pisah dengan istri atau istri meninggal, boleh menikah dengan bibinya. Ini yang kedua, ya. Jadi ini sebab permasalahannya itu adalah salah duga karena tidak punya ilmu. Salah duga, dipikir wah gak apa-apa, bibi lo, bibiku sendiri lo, bibi istrimu bukan bibimu, bibi istrimu bukan bibimu. Baik. Kalau bibi sendiri ya jelas muabat ibu. Ya, ya bibinya sendiri emang adalah mahram yang muabat yang selamanya tadi tidak boleh menikah. Kalau Buya dengan bibinya Buya, baik dari bibi, dari ayah abah, dari umi adalah bersalaman dan sama dengan ibu saya makopnya, sama dengan bibi apa sama dengan abah saya, dengan ibu saya. Jadi gitu. Ini yang harus diperhatikan. Adapun hikmahnya ini adalah untuk menjaga hatinya antara keponakan dengan bibi, jangan sampai pertentangan saudara dengan saudari, saudari dengan saudari. Baik, kemudian yang ketiga adalah jika seorang suami sudah mempunyai istri 4, maka yang kelima semua wanita adalah tidak boleh dinikahi, ya kan? Semua wanita tidak boleh dinikahi. Yang kelima kecuali apa? Meninggal salah satu dari yang keempat ini. Mohon maaf, ini adalah membahas masalah poligami, akan tapi nanti pembahasan khusus untuk kita tidak masuk ke sana dulu. Yang jelas hukum semacam ini, kalau seorang laki-laki sudah mempunyai istri 4, kok dia mau menikah dengan perempuan yang lain, tidak diperkenankan kecuali salah satu istrinya meninggal atau dicerai. Nah ini baik. Mohon maaf, ini memang betul-betul dalam hal-hal seperti ini kita harus hati-hati. Kadang sebagian orang yang mendengar seolah-olah menikah dengan 4 istri adalah begitu saja mudahnya. Akan tapi ada syarat-syaratnya. Akan tapi ini digambarkan kalau sudah memenuhi syarat dan dia mampu dan selesai dengan 4 istri, lah kok dia pengen nambah, tidak diperkenankan. Jadi semua wanita baginya tidak boleh dinikahi selagi dia sudah punya 4. Kalau pengen menikah harus ada jatuh satu, apakah meninggal atau yang lainnya. Baik. Kemudian yang ke Empat adalah orang kafir selain daripada ahli kitab. Orang kafir yang bukan ahli kitab adalah haram dinikahi oleh seorang muslim. Muslim tidak boleh menikah dengan orang kafir selain ahli kitab. Kapan? Sampai kapan? Sampai masuk Islam. Kalau masuk Islam jadi boleh. Boleh. Ini ya. Wala tankihul musrihat musyrikati hatta yu'min wala amatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Nih, adapun masalah yang selama ini sering akhir-akhir ini sering dikembar-kemburkan, seorang wanita muslimah dengan boleh menikah dengan orang kafir, ini adalah kesalahan fatal di dalam berfatwa dan tidak perlu didengar. Akan tapi jika seorang muslim menikah dengan ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, maka itu diperkenankan dengan syarat-syaratnya tentunya. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, orang wanita Nasrani dan wanita Yahudi itu adalah yang asal usulnya memang sambung kepada ya. Yahudi Nasrani yang masih benar. Adapun mazhab yang lain tidak memikirkan masalah itu, asalkan orang itu mengatakan dirinya Yahudi, mengatakan dirinya adalah Nasrani, maka boleh seorang muslim, biarpun Nasrani yang sudah dirubah dan Yahudi yang sudah dirubah. Maka selain mazhab Imam Syafi'i, seorang muslim boleh menikah dengan wanita tersebut. Akan tetapi lihat, ada aturan lain. Nanti semua hak hadonah, hak mendidik anak, hak seterusnya itu betul-betul dijaga. Kalau seandainya suami meninggal, nanti langsung ditangani oleh negara ini. Maka jangan mentang-mentang dengar kalimat semacam itu, boleh seorang muslim menikah dengan ahli kitab, dengan orang Yahudi Nasrani, lalu berbondong-bondong anak-anak Islam menikah dengan Yahudi dan Yahudiyah, wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Bukan begitu maksudnya. Akan tapi di saat menikah dengan mereka pun ada aturannya yang ketat demi menjaga anak keturunannya agar tidak masuk kepada agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau seorang laki-laki tredor gara-gara diperkenan mendengar kalimat bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan orang Nasrani, bergegas dia menikah dengan wanita Nasraniyah, punya anak 5, kemudian meninggal dunia. Anaknya mau dibawa kemana? Tentunya akan masuk ke dalam agama. Makanya tidak gampang. Maka adik-adikku kaum muslimin, maka pilihlah dari wanita-wanita muslimah agar seiring dalam hidup Anda. Adapun pembolehan ini adalah bukan berarti kita harus mengambilnya. Kalau kita boleh menikah dengan orang apa saja. Anda boleh menikah dengan orang yang gila sekalipun. Anda seorang laki-laki, sah kalau mau menikah dengan wanita gila, wanita sakit, wanita macam-macam boleh. Akan tapi apakah gara-gara boleh langsung kita bergegas menuju ke hal tersebut? Tentunya tidak. Orang cerdas akan memikir. Memikir masa depan yang panjang. Kita ingin menikah dengan seorang wanita untuk menggapai kebahagiaan. Yang kebahagiaan itu tidak berbatas. Tidak di dunia saja, tapi sampai di akhirat. Makanya, kalaupun ada orang menikah dengan seorang Yahudi dan Nasrani, itu pasti ada misi-misi yang jelas, yaitu demi kebaikan, untuk membawanya dalam Islam atau anak keturunan atau keluarganya. Tapi bukan serta-merta untuk menikah begitu saja tanpa ada program yang direncanakan dengan baik dan rapi. Baik. Ini adalah masalah seorang musyrikah. Seorang musyrikah, wanita yang kafir yang belum masuk Islam, selain dari Yahudi dan Nasrani, maka tidak sah pernikahan dengan mereka. Tapi sifatnya berbatas waktu. Sampai kapan? Sampai mereka masuk Islam. Kalau sudah mereka masuk Islam, maka selesailah pelarangan tersebut. Yang kelima adalah, tidak diperkenankan seseorang menikah dengan wanita yang masih mempunyai suami. Ini yang banyak problem juga ada. Sebagian seorang wanita ada yang ditinggal suaminya berlama-lama tanpa ada kabar, tanpa ada berita. Sehingga sementara seorang istri tersebut butuh kepada seorang laki-laki, kemudian dia berbohong, diam-diam mengatasnamakan suaminya begini, begini, begini, dia menikah. Tidak sah pernikahan tersebut, dan itu jatuh zina. Khususnya ini yang melaksanakan pernikahan secara sirri. Kadang punya problem berat, suaminya zalim, jahat, tidak peduli, pergi, belum mencerai. Maka wanita tersebut tidak bisa menikah dengan siapapun kecuali sang suami sudah mencerainya. Selagi sang suami belum mencerainya, sampai mati pun masih menjadi istrinya. Kalau batasan ditinggal oleh suami dalam jangka panjang itu, Bu, ya, artinya tidak ada sampai kapanpun. Artinya kapan dia mungkin bisa mulai dihukumi untuk bisa berpisah itu? Nah, nanti bisa mengadukan ke mahkamah, nanti akan dicermati oleh mahkamah. Kalau ternyata misal tidak resmi, Bu, ya, seperti kondisi misalnya. Nah, itulah yang menjadi masalah. Maka kami himbau jangan sampai ada di antara adik-adik mau menikah tanpa pernikahan yang resmi. Maka semua yang menikah resmi, yang dengan kami, yang tidak resmi, yang belum diurus suratnya di mahkamah, maka itu ada tafwid penyerahan perceraian kepada kami. Selama ini kan ada beberapa orang nikah karena untuk menjaga keselamatan agar tidak terjerumus dalam zina, maka minta dinikahkan oleh kami. Kemudian suratnya kapan diurus? Mungkin sambil berjalan, apa bulan depan, tahun depan, ya. Apalagi anak-anak masih sekolah, gimana begini? Ya sudah, kami akad nikah, kami jalan ke pernikahan, kemudian kami tulis dan kami data, bahasanya hak cerai ada di tangan lembaga kami ini, tangan tim kami, tangan kami. Jadi kalau seandainya sang suami zalim pergi meninggalkan begitu saja, maka kita bisa mencerainya. Sebab kalau orang yang semacam ini menikah tanpa ada surat yang resmi, kok tiba-tiba di saat ditinggal sang suami, kemudian dia minta cerai, ngadukan ke mahkamah, ditertawai sama mahkamah. Dulu senang kamu lupa, giliran susah kamu ingat. Padahal semestinya, biarpun demikian tetap harus ditolong. Harus ditolong. Cuman kan tidak semua yang di mahkamah sana ngerti kemuliaan semacam ini. Hanya gara-gara harus resmi-resmi, hanya bisanya marah saja, bisa saja begitu. Tapi ini harus ditolong. Apa tidak mungkin biar ditolong oleh misalnya sesepuh masyarakat, misal seorang kiai atau apa, untuk menceraikan? Ya nggak bisa dong, nggak bisa. Kecuali harus kiai tersebut memegang memang hak cerai. Dan memang itu suatu yang salah. Gitu, Bu, ya. Yang salah. Baik. Paling tidak harus ada catatan nanti, resmi, catatan hitam di atas putih, kemudian diajukan ke mahkamah, mahkamah yang mencermati itu semuanya, dan nanti setelah itu hakim yang menjatuhkan cerai. Maka harus hati-hati. Dan selagi sang suami belum mencerai, maka tidak akan terceraikan sampai kapanpun. Selagi belum terceraikan, ini yang kita bahas. Tidak boleh wanita tersebut menikah dengan siapapun. Dan ini kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa waktu yang lalu ada orang ternyata belum dicerai sama suaminya, dia sudah menikah lagi dan hukumnya zina. Masuk bab zina. Baik. Dan tadi, Bu, ya, minta maaf, Bu, ya, untuk hak cerai itu apakah diperkenankan untuk dialihkan kepada anak, misal, Bu, ya? Misal ayahnya meninggal yang memegang hak cerai, tapi nanti berpesan anaknya untuk memegang, itu diperkenankan tidak, Bu, ya? Meninggalkan tanpa tercerai. Artinya gini, ada seorang kiai lah, anggap dia memegang hak cerai. Oh, nah, gini bisa. Jadi gini, diserahkan kepada sang kiai, maka kiai saja. Setelah meninggal dia tidak bisa. Artinya kalau misalnya dititipkan kepada putranya, tidak diperkenankan tetap, ya. Tidak diserahkan kepada orang tersebut, ya orang tersebut yang mencerai. Kecuali diserahkan kepada bentuk tim. Nanti siapa saja yang menangani ada di situ untuk menyelesaikan. Jadi itu seperti membuat satu kayak mengangkat sebagai hakim, ya. Memang ada istilah tahkim dan itu bukan tahkim sebetulnya. Tahkim ada bab sendiri. Jadi mengangkat orang dianggap seperti hakim yang menyelesaikan di saat nanti terjadi perselisihan. Hampir serupa dengan muhakam, tapi muhakam tidak seperti itu. Jadi seperti ini, misalnya lembaga atau tim yang ada di sini nanti berhak mencerai istri saya, maka tim ini yang menceraikan nanti. Kalau di KUA kan KUA atau apa gitu, pengadilan itu. Cuman pengadilan kan tidak mengakui karena tidak adanya surat. Cuman selama ini setiap ada orang menikah yang belum ada suratnya, hak cerai kami tinggal, kami ambil untuk menjaga. Menjaga supaya terhindar, jangan kalau seandainya terjadi kedzaliman maka kita bisa menyelesaikannya. Karena kita bisa menceraikannya, selesai, dan wanita itu terbebas. Dan laki-laki juga harus hati-hati nanti. Kalau tidak nanti bermasalah. Baik. Ini. Maka seorang wanita yang masih mempunyai suami, maka dia tidak boleh menikah dengan siapapun. Jadi Anda sebagai seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan wanita yang masih bersuami. Baik, yang keenam, masa iddah. Wanita yang masih dalam masa iddah wanita yang masih dalam masa iddah itu sama seperti masih bersuami. Masa iddah itu sama masih bersuami. Artinya tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan wanita yang masih dalam masa iddah, baik itu iddah tolak yang masih bisa kembali raj'i, atau yang sudah tolaknya tolak yang tidak bisa kembali, tolak yang ketiga. Baik, selagi masa iddah tidak diperkenankan. Kapan boleh menikah dengan wanita tersebut? Anda boleh menikah dengan wanita tersebut kalau sudah selesai masa iddahnya. Baik. Kemudian yang ketujuh adalah masa iddah ini bermacam-macam. Ada masa iddah karena meninggal dunia 4 bulan 10 hari, ada masa iddah karena hamil dalam keadaan hamil sampai melahirkan, ada masa iddah dalam keadaan tidak hamil dan bukan karena meninggal dan dia masih punya apa namanya? Punya haid, maka itu adalah berapa? Tiga kali suci. Baik, itu. Kemudian yang ke tujuh, yang terakhir adalah seorang suami tidak boleh menikah dengan bekas istrinya. Semula seorang istri kan istri kan mesti bukan mahram kan? Semula istri bukan mahram dan boleh dinikahi oleh laki-laki. Tapi ternyata ada. Kapan itu? Setelah seorang suami mencerai istrinya dengan cerai tiga, ya kan? Seorang suami mencerai istrinya dengan cerai tiga, alhamdulillah ya. Maka dia tidak boleh menikah dengan istrinya tadi, kembali kepada istrinya, tidak boleh. Tapi sifatnya hanya sementara. Sampai kapan? Sampai istri lagi, sampai istrinya itu menikah lagi dengan laki-laki, sampai melakukan hubungan suami istri kemudian dicerai, selesai iddahnya, maka sang suami yang pertama boleh kembali. Ini adalah beberapa atau orang atau wanita yang tidak boleh dinikahi tapi sifatnya sementara. Namanya apa, mahram tapi alat muakkotan, bukan alat takbit. Sementara saja, bukan selama-lamanya. Kalau mau di hikmahnya kenapa harus digauli terlebih dahulu tuh, kenapa Bu ya? Ya karena kalau sudah seorang istri suami itu mencerai istri sampai berkali-kali kan, tanda bahwasanya dia sudah tidak benar kan. Suami itu adalah tidak benar. Apa kayak kok sampai seperti itu? Sateng diambil lagi, sebab rujuk kan hak suami. Iya. Merujuk dicerai lagi ya. Jadi kayak main-main Atau mungkin istrinya adalah memang orang yang tidak bisa diatur oleh sang suami. Maka setelah cerai tiga ya sudahlah. Suami yang seenaknya mencerai istri, beri kesempatan sang istri untuk mencoba dengan suami yang baru. Dan kalau ternyata dia bahagia dengan suami yang baru, teruskan. Iya. Kalau ternyata di situ terjadi perceraian tanpa direncanakan ya tentunya, maka menjadi boleh menikah dengan suami yang pertama. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan biar sang istri merasakan kehidupan yang lebih baik daripada suaminya yang dolim itu. Iya. Itu saja hikmah di antaranya. Itu ya. Baik, subhanallah ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Dan juga mungkin sekilas Bu ya, sekilas memang masih belum waktunya kita untuk membahas masalah iddah Bu ya. Cuma mungkin kepengen sedikit dibahas Bu ya, kan banyak sekali yang bertanya tentang perbedaan antara iddah ditinggal meninggal itu dengan yang dicerai. Itu ada yang mengatakan bahwa kalau iddah ditinggal cerai itu Bu ya, karena cerai itu kayak ditinggal meninggal Bu ya, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ini. Nah, aturan untuk itunya saja tuh Bu ya. Kami mendengar ada di Cirebon ada seorang ustazah atau siapa bagaimana mendengar katanya apa, kalau dicerai itu harus tinggal di dalam rumah sampai selesai kayak orang ditinggal suaminya meninggal dunia. Itu salah paham. Jadi seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya meninggal dunia beda dengan dicerai. Iya, iya. Kalau dicerai ya seperti biasa, mau pergi ke pasar bagi biasa, enggak ada masalah. Tidak ada pelarangan ya. Bahkan dandan pun dihimbau kalau masih tolaknya tolak rici, troji. Kalau orang ditinggal suaminya meninggal dunia kan tidak boleh berdandan. Iya, iya. Tapi kalau seorang istri dicerai sama suaminya, mohon maaf ini karena di Cirebon ada yang salah ini. Di Cirebon ada salah dan gembar-gembor lagi karena ada seorang perempuan tiba-tiba dimarahi sama ustazah. Loh, kamu dicerai sama suamimu kok keluar-keluar ini gimana sih? Ada seorang ustaz, seorang ada ibu-ibu dicerai sama suaminya, ikut hadir pengajian, rupanya dimarahi sama ustadahnya. Enggak tahu ini ustadah bagaimana, ini tidak belajar bagaimana, karena jangan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan. Seorang istri yang dicerai oleh suaminya, kalau masih tolak satu dan dua boleh tinggal di rumahnya. Dan boleh berdandan, barangkali suaminya tertarik lagi lalu tidak mencerai. Kalau mau beraktivitas-aktivitas, mau dagang, ini beda-beda dan ya, beda. Yang Buya maksud dengan boleh berdandan ini untuk suami, Buya ya? Ya, untuk suami maksudnya di situ. Kalau untuk orang luar biasa wajar gitu, wajar, seperti perempuan ya, yang lainnya. Itulah. Jadi suami barangkali di saat melihat istrinya kok tambah cantik, ah saya rujuk lagi. Itu. Jadi bukan ini sangat jauh dan ini bukan sekedar salah fatal itu. Karena kita mendengar ada salah satu dari sahabat kita yang dia ada dicerai sama suaminya, tiba-tiba dimarahi sama sama ustazah. Cuman aneh lagi kata ustazahnya untuk qadha. Mengqadha apa? Iddah ini ada qadha iddah. Ini dari mana? Coba ini jangan-jangan membuat hukum yang baru, ini menyiksa perempuan seperti itu. Iya, yeah, nah, ini mohon ini para disampaikan, enggak ada itu semuanya. Jadi makanya adalah kalau dalam fikih itu memang harus ada memahami kemirip-miripan. Jadi pikir mentang-mentang saat memahami seorang wanita ditinggal suami meninggal dunia dia harus begini. Namanya ihdat, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berdandan, tidak boleh ini. Tak tahu di saat bicara tentang perceraian enggak bisa membedakan. Akhirnya rancuh lah. Maka ini sangat beda dan sangat beda. Ada lagi ustazah juga kami dengar karena ini memang permasalahannya adalah nyampe kepada kami katanya jamaah. Ada ustazah lagi mengatakan bahasanya kalau ada seorang dicerai oleh suaminya, ya kan? Cerai yang pertama, kemudian masa iddahnya selesai. Kalau menikah lagi nanti menjadi nol lagi. Ini adalah kesalahan. Jadi punya cerai tiga lagi salah. Kalau sudah cerai sekali, kemudian kok menikah lagi nanti setelah masa iddahnya, itu tetap dihitung sekali. Baru yang kedua dihitung dua kali, yang ketiga dihitung tiga kali. Jadi perlu ini dijelaskan hal-hal semacam ini. Khususnya yang tadi tanyakan Umi, masalah iddah ini. Tolong ini difahami secara benar, masalah iddah bil wafat dan iddah tolak. Iddah tolak sama iddah wafah. Mutawaf'an hazaujah itu adalah beda. Dan tadi Buya minta maaf ya, tadi Buya menyinggung bahwa seorang wanita yang ditalak istri suaminya dua kali itu masih bisa serumah, bisa ini Buya, bisa tinggal di rumah dan tidak pindah. Batasan bergaul dengan suami dengan kondisi seperti itu, apa boleh sampai bersentuhan atau apa boleh ya? Yang tidak diperkenan di situ adalah melakukan hubungan yang sampai derajat menikmati jasadnya. Dan kalau pengen menikmati jasadnya, maka niat untuk rujuk. Rujuk. Itu saja. Iya. Tidak boleh nanti. Namanya ada orang yang halal tidak mau, giliran haram mau. Naudzubillah. Dulu dah waktu belum dicerai, oke. Perang terus. Giliran sudah cerai, tak tahu senggol-senggolan. Ini kan aneh. Jadi pada senggolan haram, rujuk saja kan selesai. Dan cara rujuknya sederhana. Cara rujuknya sebenarnya cukup, aku kembalikan engkau kepadaku. Biarpun tanpa saksi. Biarpun tanpa saksi, selesai. Baik, subhanallah. Terima kasih Bu ya untuk penjelasannya. Dan tadi subhanallah sahabat ya, itu sudah tentang masalah siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi tapi dalam waktu-waktu dalam batas waktu tertentu, artinya tidak selamanya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Bu ya, dan nanti silakan sahabat yang ingin bertanya kepada Bu ya, baik yang berkaitan dengan masalah ini atau berkaitan dengan masalah yang lain, untuk bergabung bersama kami ya, Anda bisa bertanya di 02313 367538 atau melalui via SMS di 081321461079 atau Anda bisa menggunakan FB dan Yahoo Messenger Radioku sahabat ya. Kami akan tunggu Anda untuk bergabung bersama kami akan. Tapi kita akan break dulu sebentar, jangan beranjak kemana-mana. Tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah yang berikut ini.